Kisah rasui-rasui pasai 18. Ohlenyan Paulus getinggai Athena dan laju gejau Korintus. Nibak tempatnyan laju merempok ngon sidro ureng Yahudi yang nanjih Aquila. Asai jih nibak nanggro Pontus. Aquila ban mantong tekan nibak Italia ngon purumoh jih Priscilla. Awaknyan jejau Korintus sabab Kaisar Claudius kajiyu mandum ureng Yahudi jitebit lam nanggro Roma. Paulus laju jejak sawu awaknyan mandua. Laju jitinggai di sinan ngon awaknyan dan jimubut mesajan-sajan ngon awaknyan. Sabab ngon mita harkat awaknyan saban lagi Paulus nakuh jipeget kemah. Tema bak tip-tip uro sabat, Paulus gejak marit-marit lam rumoh ibadat kejipejut ureng-ureng Yahudi menancit ureng-ureng Yunani meiman uba Isa. Oh kalau Silas dan Timotius truk nibak Makedonia, Paulus laju gepeguna mandum wateguh kegejak pesampoha baget nibak potu Allah. Uba ureng-ureng Yahudi, bahwa Isa nyan nakeh Raja Peselamat yang kagepe janji le Allah. Tema sabab le ureng-ureng hana jipio, jitentang dan jihina gopnyan, le Paulus laju gekipah abe bak pakaian gopnyan, sibago tanda tepu ingat awaknyan, kehaibut awaknyan yang salah. Gepegah le Paulus. Menyo kata mentemu bala, nyan salah kata kedro. Ulun hana mutawung jawab. Pun saatnya ulun temalun jak obak urung-urung yang bukan Yahudi. Laju Paulus getinggai awaknyan, gejak laju urumoh yang na di merandeh rumoh ibadatnyan. Rumohnyan bukan rumoh urung Yahudi. Tema urungnyan jisemah Allah. Nan urungnyan Titius Justus. Tema Krispus, pang ule rumoh ibadatnyan, ngon mandum keluarga jih percaya ke Tuhan Isa. Dan jaitat cit tema ureng-ureng Korintus, nyang lain jidengo haba nyang gepe sampo le Paulus. Dan awaknyan meiman uba Isa, laju tepemano. Bak si malam lam saboh kemalon, Tuhan mefirman uba Paulus. Bek temakut, metutokeh terus terang dan bek sengap, sabab ulun nam sajan gata. Hana mesin ropi yang hasil ji pupuk yang jehut atau gata. Sabab letak ureng yang lambandanya nak ke ureng-ureng ulun. Ngon sababnya, Paulus tinggai di Korintus situn setengah trip ji. Dan gupubut firman Allah uba awaknya. Wate Galio jut ke gubernur Akhaya, ureng-ureng Yahudi sipakat ji lawan Paulus dan ji bagopnya uba kanto mahkamah. Awaknya ji gadu Paulus ngon tuntutan lagenyo. Urungnya jipusuna rakyat ba. Mangat jisemah Allah ngan cara hana saban ngan hukum Nabi Musa. Menan Paulus jikena jawab, Galio kaji pegah ubak ureng-ureng Yahudi. Hai ureng-ureng Yahudi, menyo nyang jigadunya bud melanggah atau bud jehud, kasih patut jih ulun sabar, lun dengo nyang gata gadunya. Tema nyona ke, medakwa ke hai tuto haba, dan nanan ngon hukum gata kedro. Ngon lagenyan, gata yang haruh peseleso. Ulun han kutim, ulun pesidang hai-hai yang lagenyo. Laju Galio ji usi awaknyan ulua. Tema awaknyan laju ji drop sostenes. Ule rumoh ibadatnyan. Dan laju ji poh urengnyan di ke meja mahkamah. Tema Galio mobacut hana ji pako ke hainyan. Ohlenyan, Paulus mantong trip tinggai di Korintus. Olehnyan, laju geken selamat tinggai uba ureng-ureng meiman yang na di sinan. Laju gemelayengon Priscilla dan Aquila usiria. Di Kengkrea, Paulus laju gecuko ok geh, nyangka gepu biye gepu panjang, sabab ka oi geh uba Tuhan. Wate katroh u Efesus, Paulus laju getinggai Priscilla dan Aquila. Laju jitamong lam rumoh ibadat, dan metuka pikiran ngon ureng-ureng Yahudi yang na di sinan. Awaknyan jilake mangat gopnyan tinggai lebih trip ngon awaknyan. Tema gopnyan hana getim. Bah pih menan, bak wate ge kena jak lom, Paulus gepegah. Menyo Allah geberi izin, ulun temalun gita lom kena. Oh le gepegah menan, gopnyan laju getinggai Efesus. Oh kalih geterun di Kaisarea, gopnyan laju gejak u Yerusalem, kegejak beri salam ke jemaah yang na di sinan. Ohlehnyan, laju gejak u Antioquia. Oh kalau tinggai di sinan na padup trip, gopnyan gejak lom, gonyo gejak sawa daerah Galatia dan Frigia, ke gejak pekong iman ureng-ureng percaya. Bawatenyan, teka ke u Efesus sidro ureng Yahudi yang lahir di Alexandria. Nan urengnyan Apolos, urengnyan carong tat jepegahaba dan mepom tat ke aso Alkitab. Dan kata pubut mangat jituri ke ajaran Isa. Dan dengan semangat yang mubara, urengnyan geperno ngonteliti ke hai Isa. Temale urengnyan yang jitupu nakeh ke hai pemano yang geperno le Nabi Yahya mantong. Ngonhana temakut sapu, Apolos jepepun pegahaba lam rumoh ibadat dan bawate Priskila dan Aquila ji dengo punyang gepubut nyan, awak nyan laju jiba Apolos nyan urumoh ji. Bak tempat nyan, awak nyan laju ji petrang bak gop nyan ke hai yang lebih pahlom. Rencana Allah ke gepu selamat manusia melalui Isa. Oh leh nyan, Apolos nanit kena jau Akaya. Tema ureng-ureng yang mu'iman ubah Isa di Efesus, jitulih surat ke sedara-sedara yang ka mu'iman di Akaya. Mangat awak nyan jitim terimong Apolos. Dan wate Apolos tru'u Akaya, punyang getulong nyan, kebit tat-tat meguna ke ureng-ureng yang sabab nikmat Allah kaji mu'iman ubah Isa. Sabab, ngon tat-tat mewibawa, Apolos jiputalo ureng-ureng Yahudi, wate tip-tip medobat di ke ureng rame. Dan gopnyan laju geberi bukti ngon ayat-ayat yang nalam Alkitab, bahwa Isa Raja Peselamat yang kage pejanji.